بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وموالاه أما بعد maka kita lanjutkan pembahasan kita terkait kitab Al-Khulasa fi Usul Fiqh yang sudah terhenti cukup lama. Kemarin kita berhenti sampai di syurutul qiyas, yakni syarat-syarat qiyas, di mana kata muallif lil qiyas syurutan tatajalla fi syurutil far'. Wal asal wal illah wal hukm. Jadi syarat qiyas ini sebenarnya teraplikasikan itu ada pembahasan fara, usul, illah, dan hukum. Maksudnya syarat fara, syarat asal, syarat illah, dan syarat hukum, ya itulah syarat qiyas. Itu merupakan syarat qiyas. Dan perlu kita ingat juga bahwa syarat itu adalah apa? Nah, syaratnya gimana? Iya. Wala adam kan gitu. Nah, demikian itu yang maksud dengan syarat. Di mana ketidakadaan syarat, ya maka tidak ada. Ya, ketidakadaan syarat maka tidak ada. Jadi kalau udah tidak ada syarat, ya maka tidak ada. Maksudnya tidak ada ketentuan, tidak ada hukum ataupun tidak ada ketetapan jika tidak ada sesuatu yang dijadikan syarat. Nah, ini merupakan syaratnya qiyas. Artinya kalau ini nggak ada, ya nggak ada qiyas. Kalau syarat-syarat yang akan kita bahas ini nggak ada, maka nggak ada qiyas. Nah, kemudian kata muallif, syarat qiyas itu terletak ataupun teraplikasi pada syaratnya fara, syaratnya asal, syaratnya illah, dan syaratnya hukum. Oleh karena itu, yang perlu kita bahas di sini adalah syarat fara, syarat illah, dan syarat hukum. Syurutul fara. Lil fara'i syurutun kathira hatta tatahakqaku fara'iyyatuhu. Atau tatahakqaka fara'iyyatuhu. Tatahakku ini, fi'il mudhari ya. Tatahakku, ya benar. Apa namanya, mansub ya. Tapi ini fi'il mudhari ya. Jadi, lil far'i syurutun kathiratun hatta tatahakku far'iyyatuhu. Ya, tatahakku far'iyyatuhu. Far'i itu punya syarat-syarat yang banyak, ya, punya banyak syarat, punya banyak ketentuan, sehingga dia dapat dinyatakan sebagai far'i. Sehingga dapat dipastikan kefar'iyahannya. Wa yalhaqu bil asl dan bisa dianggap wa yalhaqu bil asl dan dia bisa dianggap sebagai bisa dikategorikan dengan asal. Jadi ada syarat-syarat bagi fara ini sehingga dia bisa dinyatakan ataupun dipastikan kefara'annya dan juga bisa dianggap ataupun dikategorikan dengan asal. Wa min ahammiha dan di antara syarat-syarat fara' yang banyak itu ayyakuna munasiban lil asl fil jam'i bainahuma, yakni dia maksudnya si fara' itu mesti bersesuaian, mesti munasib ya, sama dengan asal dalam penggabungan di antara keduanya ya, fil jam'i bainahuma, jadi mesti bersesuaian dengan asal di dalam penggabungan di antara fara' dan asal tersebut. Jadi fara' itu mesti bersesuaian dengan asal di dalam menggabungkan fara' dengan asal. Wa dzalika bi an takunal al-illah al-jami'ah. Dan penggabungan itu, ya penggabungan itu adalah berupa illah yang menggabungkan, berupa ya illah kemarin sudah kita terangkan ya. Berupa illah yang menggabungkan di antara fara' dan asal, yang mana illah tersebut, illah yang menggabungkan di antara fara' dan asal itu munasibah lil hukum. Bersesuaian di hukumnya. Bersesuaian bagi hukumnya. Fal birah fi ma qaddamnahu mathalan. Maka bir itu sebagaimana yang telah kita contohkan sebelumnya, misalkan munasibatun lil khamri. Bersesuaian dengan khamar. Cocok dengan khamar. Fil jam'i bainahuma, ketika kita himpun keduanya. Wa dzalika anna 'illatal iskar, dan al-jama' tersebut yang menghimpun itu atau penghimpunan itu ya, kesesuaian di dalam penghimpunan tersebut adalah illah iskar. Adalah illah al-iskar. Ya. Di mana anna illatul iskar munasibatun li hukmi tahrimi fihima, bahwasannya illah iskar tersebut itu bersesuaian bagi hukum pengharaman di antara keduanya, ya pada keduanya maksudnya, Nah, inilah di antara syarat fara' yang terpenting, yaitu munasib lil asal. Jadi maksud dengan munasib lil asal adalah al-illatul jami'ah bainahuma munasibah lil hukm. Iya. Iya, oleh karena itu sebagian mereka, maksudnya kalau kita lihat di buku yang lain, ini merupakan syaratnya illah. Ya, begitu. Wallahu alam. Adapun syurutul asal, ya kesannya ini seperti syarat illah yang kita bahas tadi ya. Kesannya seperti syaratnya illah. Di mana illahnya itu mesti illah illah yang menghimpun ataupun yang menyatukan, ya illah yang menyatukan antara keduanya itu mesti bersesuaian di dalam hukumnya. Ya, jadi sebenarnya secara enggak langsung ini seperti syaratnya illah kan gitu. Karena illah itu berada di asal, mesti berada di fara', jadi ya juga bisa kita bilang syaratnya fara'. Seperti kita bisa menyatakan syaratnya fara' adalah syaratnya qiyas. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua syurutul asal. Walil asal syurutun katsiratun aidan. Wa min ahammi syurutihi ay yakuna tsabitan bidalilin syar'iyyin. Dan asal itu juga, komponen asal di dalam qiyas itu juga punya syarat yang banyak. Dan di antara syarat-syarat yang banyak tersebut adalah tsabitan bidalilin syar'iyyin. Muncul dengan dalil syar'i, muncul dari dalil yang syar'i. Tepat oleh dalil yang syar'i. Min kitabin, entah itu dari kitab au sunnatin, atau dari sunnah, au ijma'in, atau dari ijma', au ghairihima, atau dari selain keduanya. Wala yasihu an yakuna hukmuhu thabitan bil qiyasi, dan tidak sah hukum asal itu ya, muncul dari qiyas. Itu enggak sah. Jadi hukum asal itu hanya bisa muncul dari Quran, hadis, ijma'. Adapun kalau muncul dari qiyas maka enggak sah. Kemudian ada catatan, fa in kana hunaka khasman yatanadharani fala budda an yakuna dalilul asl muttafaqan alaihi bainahuma. Jadi catatan, di mana catatan ini merupakan juga sebagai tambahan untuk syurutul asl ya, kalau menurut saya. Dia berkata, jika di sana terdapat dua rival yang saling adu argumen, ya. Jadi terdapat dua rival yang saling adu argumen, fala budda an yakuna dalil, maka hendaklah dalil tersebut, dalil-dalil yang dijadikan oleh si dua rival ini, itu disepakati. Disepakati maknanya, disepakati pemahamannya oleh mereka berdua. Nah, jika tidak disepakati, ya berarti gak bisa dijadikan qiyas. Jadi dalil itu, dalil tersebut mesti disepakati. Kalau tidak bisa disepakati, maka tidak bisa jadi qiyas. Jadi kita menemukan suatu dalil, ya. Dan di dalam hadis tersebut, di dalam nas tersebut, tetapkanlah hukumnya, bahwa hukumnya haram. Namun pengharaman ini itu masih diperselisihkan, ya khasmani, di mana ada yang beranggapan bahwa ini maknanya bukan ini. Yang satu, yang si A beranggapan maknanya ini, yang si B beranggapan maknanya ini. Ya. Contohnya kayak apa ya? Tapi. Bukan. Ini yang nas, dalilnya yang kita bahas. Dalil asalnya. Misal aula mastumun nisa. La mastumun nisa. Ini nas. Ya kan gitu. Ini nas. Quran. Di mana makna dari la mastumun nisa al-faqih itu berbeda pendapat. Ya. Jadi terdapat dua faqih yang punya beda pendapat. Yang satu menganggap bahwa lamas adalah menyentuh. Yang satu beranggapan bahwa lamas adalah jima. Kan begitu. Yang satu bilang lamas itu adalah lames, sementara yang satu bilang lamas itu adalah jima. Nah, karena dalil asalnya ini diperselisihkan, khasmani yatanadharani diperselisihkan, maka ini tidak bisa, dalil ini tidak bisa kita jadikan qiyas. Iya, tidak bisa dijadikan asal, gitu loh. Buat dikiaskan ke yang lain. Gitu. Nah, tepat. Buat dikiaskan ke yang lain, kan gitu. Misalkan gini, lamastumun nisa di dalam syafi'iyah kan lamastumun nisa adalah batal, menyentuh dan membatalkan. Apa alasan membatalkannya? Madhinnah syahwah, ya seperti yang kita bahas di buku Fathul Qarib kan gitu kan? Ya di Fathul Qarib atau di, ya dua-dua lah sama ya. Madhinnah syahwah kan gitu. Alasannya adalah madhinnah syahwah. Tempat terduganya syahwat. Oh iya. Kan gitu ya. Madhinnatus syahwah. Nah jadi kan alasan kenapa menyentuh wanita itu adalah batal madhinnatus syahwah. Nah kemudian kita nyentuh HP ini karena di dalam HP ini ada gambar perempuan telanjang kan gitu, umpama sebagai contoh. Lalu tentunya secara otomatis ini kan madhinnatus syahwah, maka apakah batal? Ya kalau kita kiaskan dengan madhinnatus syahwah, maka menyentuh HP jadi batal. Kenapa? Madhinnatus syahwah, sebab di HP tersebut terdapat gambar warna. Iya kan gitu. Nah demikian, gambar tidak senonoh kan gitu. Nah makanya tidak bisa. Kenapa? Kenapa nggak bisa dikiaskan? Artinya kalau kita nyentuh HP jadi batal wudhunya kan gitu. Karena apa? Karena dari asalnya ghairu mutafaqqin alaihi. Ya, tidak disepakati. Nah begitu. Mafhum kira-kira. Jadi fa in kana hunaka khasman yatanadharani fala budda ay yakuna dalilul asal muttafaqan alaihi bainahuma. Maka ketentuannya mestilah dalil asalnya itu disepakati akan maknanya. Barulah bisa kita kategorikan sebagai asal. Jika tidak disepakati maknanya, maka ini enggak bisa kita nyatakan sebagai asal. Jadi saya pikir ini juga merupakan syarat asal. Wallahu a'lam. Fa in lam yakun khasmun fala budda an yakuna hukmul asl qad thabata bidalilin yaqulu bihi alqais. Dan kalau enggak ada khasam di sana, ya hanya ada satu faqih, maksudnya artinya tidak ada perselisihan, ya tidak ada pertikaian tentang masalah asalnya, maka ketentuannya hanya sebatas asal tersebut muncul dari dalil thabata bidalilin, muncul dari dalil yang dalil syar'i, ya maksudnya min kitabin aw sunnatin aw ijma'in yaqulu bihil qais, ya yang dibawakan oleh si qais. Wallahu alam. Nah jadi tapi kalau misalkan terdapat khosman, maka dalilnya mesti disepakati baru bisa kita jadikan asal. Ya. Adapun kalau tidak terdapat khosam, ya tidak ada pertikaian, maka hanya cukup hanya sebatas bahwa asal tersebut muncul dari dalil. Ya. Tapi jika seandainya asal tersebut muncul dari dalil, tapi di sana terdapat khosman, ya terdapat dua rival, ya dua orang yang bertikai, maksudnya di sini khosman adalah al-faqih, berarti faqihani, ya fa in kana hunaka faqihani yatanadharani fala budda an yakuna dalilul asal muttafaqan alaihi bainahuma. Wallahu alam. Kemudian syurutul illah, wa min ahammi syurutul illah lil ilhaq biha an takuna mutaaddiyatan. Syarat illah, dan diantara syarat illah yang terpenting sehingga dapat dianggap sebagai illah, dapat dikategorikan sebagai illah, pertama adalah antakuna muta'addiyatan. Illah tersebut mesti illah yang muta'addi, ya, illah yang muta'addiyah. Fala yasihut ta'lil bi'illah qasirah, maka tidak bisa kita mengeluarkan illah, ya tidak sah ataupun tidak benar mengeluarkan illah dengan illah yang qasirah. Ya, ataupun kalau dalam pelajaran bahasa Arab disebut dengan lazim, ya. Jadi mesti yang mutaaddi. Artinya apa? Ya, ya seperti nama Muhammadin qasira, terputus, berhenti. Kan gitu. Baraba Muhammadun Zaidan. Nah, terus kan gitu. Di mana illah tersebut itu kita dapati di dalam fara. Ya, illah itu kita dapati mengenai fara. Jika illahnya tidak mengenai fara, maksudnya tidak ada pada fara, berarti illahnya qasirah, terbatas ataupun putus hanya sampai di asal. Ya, tidak ada di fara. Jadi illah itu mesti berupa illah yang mutaaddiyah, illah yang dia nyampe ke fara, ada di fara maksudnya. Memanjang. Tidak berhenti sampai di asal saja, tapi terus gitu ya. Lil ilhaq biha, ya. Jadi tidak sah ataupun tidak benar mengeluarkan ataupun menyatakan illah dengan illah yang qasirah untuk menganggap sebagai illah di dalam rukun qiyas. Lil ilhaq biha. Jadi illah qasirah itu enggak bisa jadi rukun qiyas. karena tidak terpenuhinya syarat qiyas. Nah, kalau itu al-iskar, nah maka jika al-iskar itu kita dapati pada para, ya maka iya. Kan begitu. Karena apa? Berarti iskar itu adalah illatun muta'addiyah. Tapi kalau misalkan merah, ya biasanya khamar itu merah kan, karena dari anggur kan. Nah, kalau merah ya apa namanya tuh? Yang dari Cina itu? Oh, buah naga. Bukan, yang dari Cina, limun yang dari Aceh, limunnya dari Aceh. Yang gambar gini tuh. Lupa saya nama limunnya, yang selalu kita untuk buka Ramadan, buka puasa selalu pakai limun itu. Oh, iya, sirup kurnia. Kurnia, ya karena merah, ya maka enggak bisa kan gitu. Dengan alasan ini merah, anggur merah, khamar merah. Apa tadi? Kurnia merah kan gitu. Kemudian kurnia haram kan gitu. Karena apa? Sama dengan ya ilahnya apa? Ilahnya warna. Warna kan gitu. Enggak bisa. Kan gitu. Nah demikian. Karena ilahnya tidak qasirah pada apa namanya? Pada anggur, ya. Bukan, atau bisa dibilang kalau di dalam buku yang lain diterangkan dengan ilah tersebut adalah ilah bawaan. Ya, jadi merah itu bawaan. Dan limun kurnia tadi pun juga bawaan kan gitu ya. Nah, demikian wallahu alam. Jadi intinya ilahnya mesti mutaaddiyah, ada di apa namanya? Ada di farah. Ya. Jadi kalau ilahnya cuma ada di asal, ya, namun tidak ada di fara, artinya dia tidak muta'addiyah, artinya ilah tersebut qasirah. Jadi tidak bisa dianggap. Karena baunya sama kayak khamar, maka dia haram. Mana tuh ada dari mana? Iya, yang di sini. Ada. Iya, di sini. Karena ilah. Itu qiyasus syibah. Iya, qiyasus syibah. Jadi karena apa? Karena ilahnya itu kuat. Karena pembahasannya kemarin gimana? Dia kan di sini juga itu. Iya, kan? Dia di qiyasus syibah. Karena kuat begitu. Ya bukan qiyas syibah itu. Qiyas apa kemarin ya? Qiyas dalalah juga kalau enggak salah ya. Iya, qiyas dalalah. Hanya saja oh iya. Iya, qiyas dalalah itu. Ya, qiyas dalalah karena terlalu kuatnya. Ya, karena punya bau yang kuat begitu. Nah demikian. Iya. Iya kan? Qiyas dalalah itu. Fi kulli minhumah. Wadzalika ka qiyasin nabi al-khamri bi tahrim. Iya, bi jami' ar-raihatil mustaddati fi kulli minhumah. Ya, jadi karena terlalu kuat, maka sehingga karena terlalu kuat kesamaannya, ya, terlalu kuat kesamaan baunya, sehingga dikiaskanlah nabit itu dengan khamar. Demikian. Wallahu a'lam. Ya. Jadi ya, intinya illahnya itu mesti muta'addiyah. Fala yasihhu at-ta'lil bi illatin qasirah ya lil ilhaqi biha. Atau misalkan apa ya? Berarti baunya muta'addiyah. Bau enggak sangatan. Iya, artinya begini, dia ada di nabit. Ya, ada di nabit. Nabit itu tua. Ya, tua ya kalau kita di sini ya. Arak. Iya, soju lah kalau dia. Baik, jadi karena dia itu punya bau yang menyengat, yang sama dengan khamar, ya sehingga kita bisa mengkiaskannya ke sana, yaitu bagian dari illah muta'addiyah juga begitu. Walaupun dia sifatnya dilalah. Ya. Wallahu a'lam. Wa in kana yasihhu at-ta'lil biha la min ajli al-ilhaq. Jadi kompromi saya terhadap lafaz ini wa in kana ya wa in kana ay wa in kana at-ta'lil ya wa in kana at-ta'lil la min ajli al-ilhaq yasihhu at-ta'lil biha wallahu alam. Jadi wa in kana at-ta'lil ya wa in kana at-ta'lil la min ajli al-ilhaq yasihhu biha ya, yasihhu biha. Nah demikian. Ini mungkin apa babun nazak babut tanazu ya. Kemarin yang kita bingungkan apa? Yang kita bingungkan jawaban bagi kana jawaban bagi in ya, jawaban bagi in. Jadi hasil apa namanya kompromi saya untuk saat ini adalah jawaban in itu yasihhu ta'lil khabarnya kana la min ajli ilhaq. Jadi wa in kana ta'lil la min ajli ilhaq yasihhu ta'lil biha yasihu biha begitu. Iya. Nah, jadi tadi lisimnya kana, cuma karena di sini tanazu, ya kan? Tanazu jadi disatuin. Wa in kana yasihu ta'lil, wa in kana ta'lil la min ajlil hadd yasihu ta'lil biha. Begitu. Wallahu a'lam. Jadi karena babut tanazu, jadi begini susunannya. Ya, mungkin begitu ya. Itulah kompromi yang saya dapatkan, ya, karena daripada nyalahin mending kita kompromikan aja gitu. Baik, wallahu a'lam. Itulah, tapi kalau memang ada yang perlu dikritisi, silakan nanti kritisi. Ya, jika memang itu enggak bisa dikompromikan, ya memang harus disalahkan, ya coba diterangkan sisi kesalahannya. Intinya wa in kana, ya kalau saya kompromiin begitu, wa in kana la min wa in kana ta'lil la min ajli ilhaqi yasihhu at-ta'lil biha. Jadi kalau ta'lil, ya pentaklilan itu bukan untuk mengilhaq, bukan untuk mengkategorikan, la min ajli ilhaq yasihhu at-ta'lil biha. Yang maka enggak ada masalah. Jawab syarat itu. Iya, wa in. Jawaban dari in. Khabar kana tadi jadinya la min ajli ilhaq. Wa in kana ta'lil la min ajli ilhaqi yasihhu at-ta'lil biha. Bi illatin qasirah. Iya, bi illatin qasirah. Jadi at-ta'lil bi illatin qasirah. Wa in kana at-ta'lil bi illatin qasirah la min ajli ilhaqi yasihhu at-ta'lil biha. Kenapa? Karena di atas ya mafhum mukhalafah dari yang di atas sebenarnya. Fala yasihhu at-ta'lil bi illatin qasirah lil ilhaq biha. Tidak sah pentaklilan dengan illah yang qasir, ya illah yang qasirah, untuk mengkategorikannya dengan illah yang menjadi rukun qiyas. Jadi, ya, jika pentaklilan dengan illah yang qasirah itu hanya sebatas ya penerangan saja, intinya tidak mengkategorikannya sebagai rukunnya qiyas, ya la min ajli ilhaq, tidak mengkategorikannya sebagai rukun qiyas, ya maka enggak ada masalah menerangkan illahnya. Ya yasihhu at-ta'lil. Bukan. Lil-ilhaq biha lil-ilhaq bi'illatin muta'addiyah, yang sebagai rukunnya qiyas. Makanya saya bilang tadi, untuk menyatakannya sebagai rukun qiyas, illah rukun qiyas. Jadi tidak sah menta'lil ataupun berta'lil dengan illah yang qasirah untuk menyatakannya sebagai illah rukun qiyas. Lil-ilhaq biha kembali kepada illah muta'addiyah, yang sebagai syaratnya illah atau rukunnya qiyas. Namun jika illah jika ta'lil dengan illah qasirah itu tidak bertujuan mengilhaq, tidak bertujuan mengkategorikan sebagai illahnya rukun qiyas, yasihhu ta'lilu biha. Ya, maksudnya yasihhu ta'lil bi illatin qasirah. Jadi biha yang ada di kalam yang kedua itu kembali kepada illah qasirah, sementara ha yang ada di kalam pertama itu kembali kepada illah muta'addiyah. Mafhum? Baik. Mana tadi ha yang mana? Ha yang ada di biha yang ada di kalam kedua. Ya, ha yang ada di biha yang ada di kalam kedua itu kembali kepada illah qasirah, sementara ha yang ada di biha yang ada di kalam pertama itu kembali kepada illah muta'addiyah. Ini syarat yang pertama untuk illah. Adapun syarat yang kedua, alla tukhalifa nassan au ijma'an. Di mana illah itu tidak menyelisihi nas ataupun ijma'. Alla tukhalifa nassan au ijma'an. Fa in khalafat nassan au ijma'an lam yu'tadd biha. Maka jika illah tersebut menyelisihi nas ataupun ijma', ya maka juga enggak bisa dianggap sebagai illah rukun qiyas. Ya, tidak bisa kita anggap sebagai illahnya rukun qiyas. Wa dzalika ka qauli may yujizun nikah bi ghairi waliyyin. Dan hal tersebut, ya ini dzalika ini saya pikir ini kembali kepada fa in khalafat nassan au ijma'an lam yu'tadd biha. Ini contoh untuk ataupun yang diitukan ataupun musyaru ilahnya adalah tentang illah yang menyelisihi nas ataupun ijma. Kaqauli may yujizun nikah bi ghairi waliyyin, seperti ucapan seseorang yang membolehkan nikah tanpa wali. Dengan alasan al-mar'atu malikatun libut'iha. Al-mar'atu malikatun li but'iha. Perempuan itu pemilik farajnya. Ya. Perempuan itu pemilik farajnya. Fayasihu, sehingga dia katakan yasuhu nikahuha bighairi idni waliha. Dasarnya qiyasan ala tasarrufiha bisil'atiha. Ya. Jadi karena perempuan itu pemilik farajnya, maka sah baginya untuk nikah tanpa wali. Fayasihu nikahuha bighairi idni waliha. Ya, tanpa izin walinya. Sah baginya nikah tanpa izin walinya. Kenapa? Karena wanita itu pemilik faradnya. Kok apa dasarnya? Qiyasan. Qiyasan dasarnya adalah qiyasan ala tasarrufiha bisil'atiha. Ya. Ini qiyas terhadap berhaknya dia bertindak qiyasnya adalah berhaknya dia bertindak atas silah apa? Barang yang dimilikinya. Misal dia punya mobil kan gitu. Ya kan suka-suka dia mau bertindak bagaimana, mau dihancurkannya, mau dijualnya, mau dibantingnya kan gitu ya. Nah, maka ya karena mar'ah itu memiliki dialah pemilik faradnya, ya suka-suka dia mau diapain faradnya kan gitu umpama. Wallahu a'lam ya. Nah, itulah kira-kira yang bisa saya pahami dari konteksnya. Tapi fayuqal, maka kita katakan ya, maksudnya kita tanggapi ya. Fayuqal hadza mukhalifun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ailah ini menyelisihi pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi berkata, ayyumam ra'atin nakahat nafsaha bighairi idzni waliha fa nikahuha batil. Kalau enggak salah ini 3 kali kalau enggak salah di dalam hadisnya. Fa nikahuha batil. Kalau enggak salah saya coba nanti dicek. Nah, jadi ini menyelisihi, ilahnya menyelisihi. Jadi enggak bisa. Kenapa? Karena syaratnya, syarat illah itu alla tukhalif nassan au ijma'an. Dan di sini, ya, kasus qiyas yang di atas tadi yang kita contohkan tadi itu menyelisihi nas. Di mana Nabi berkata ayyumam ra'atin nakahat nafsaha bighairi idzni waliha fa nikahuha batil. Ini ilahnya tadi. Ilahnya itu tadi kan begini. Ilahnya adalah si perempuan itu berhak bertindak terhadap silahnya. Ya, karena silah itu kan sesuatu yang dia miliki. Nah, karena faraj itu adalah sesuatu yang dia miliki, ya maka berarti berhak untuk juga dia bertasarruf. Kan gitu. Bertindak atas farajnya. Nah, asalnya inilah dia. Bolehnya dia, asalnya adalah bolehnya dia bertindak terhadap silahnya tanpa izin walinya. Jadi dia punya mobil, dia mau banting mobilnya, ya gak perlu izin walinya. Dia mau jual mobilnya, gak perlu izin walinya. Faraknya adalah ini. Bolehnya nikah, faraknya adalah bolehnya nikah tanpa izin wali. Itu faraknya. Ailahnya adalah silah tadi tuh. Ah, asalnya silah. Kan gitu, asalnya silah. Nah, ilahnya adalah barang. Kepemilikan benda punya dia bebas. Jadi ilahnya di sini adalah kepemilikan, al-milk. Di mana silah itu adalah kepemilikan dia, sehingga dia berhak untuk bertasarruf, bertindak terhadap sesuatu yang dia miliki. Nah, jadi di sini memang benar kiasnya pas ya. Maksudnya ilahnya dapat menyatukan keduanya, dapat menyatukan asal dengan farak. Kan gitu, ailahnya. Hanya saja ailah yang kita jadikan ailah ini itu menyelisihi nas. Sebab Nabi berkata ayyumam ra'atin nakahat nafsaha bighairi idzni waliha fa nikahuhu batil. Maka ini enggak bisa. Ailah ini enggak laku. Adalah bighairi idzni waliha. Nah, demikian. Paham kira-kira? Belum. Baik, kita ulangi. Jadi kan al-mar'atu malikah libut'iha. Perempuan itu kan pemilik farajnya. Kan gitu. Perempuan itu kan pemilik farajnya. Nah, lalu orang itu berkata, sah perempuan itu nikah tanpa wali, tanpa izin walinya. Apa dasarnya? Qiyas. Qiyas ke apa? Qiyas ke tasarrufiha, tasarrufuha bisil'atiha. kias bolehnya dia bertindak terhadap barang yang dia miliki. Ya kan begitu, dalam Islam kan ya boleh, sah-sah saja. Dia mau menjual cincinnya tanpa izin walinya, kan begitu. Dia mau menjual mobilnya, rumahnya tanpa izin walinya, sah-sah saja. Kan demikian. Ya kan boleh dalam Islam. Nah itu jadikan asal untuk para fatwaria di mana dia bilang boleh nikah tanpa wali. Kenapa? Dengan alasan dialah yang memiliki faradnya. Gitu loh. Jadi idlahnya di sini adalah al-milad. Nah, namun idlah yang kita jadikan idlah ini tukhalifun nas. Ya, tukhalifun nas. Nah, kan gitu. Jadi menyelisihi nas. Karena Nabi mengatakan ayyuma imra'atin nakahat nafsaha bighairi idzni waliha fa nikahuha batil. Nah, begitu. Paham kira-kira? Asalnya tadi. Asalnya adalah sil'ah. Iya, kepemilikan sil'ah. Halalnya sil'ah, halalnya sil'ah ditasarruf di apa namanya? Ditindakin ataupun dijual atau di apa ya, tanpa izin wali. Itulah asal. Ya. Ini kan asal. Nah, kemudian faranya bolehnya wanita nikah tanpa wali. Oh. Ilahnya di mana? Ilahnya milik. Milkul sil'ah wa milkul buda. Nah, begitu. Mafhum kira-kira. Ataupun milkul faraj. Wadi? Baik. Iya. Wa mithal mukhalifah al-ijma'i. Ya, wa mithal mukhalifah al-ijma'. Contoh menyelisihi ijma'. Ya, kalau tadi berarti contoh menyelisih nas yang sebelumnya. Qiyasu salatil musafir ala saumi. Mukhalafa yukhalifu, ya seperti di atas dikatakan alla tukhalifa, tidak menyelisihi, berarti mithalu mukhalifatul ijma'i, ya sayyid isim fa'il, menyelisihi ijma'. Mithalu mukhalifatul, ini berarti menyelisihi, ya ilah yang menyelisihi ijma'. Ini contoh untuk ilah yang menyelisihi ijma'. Kalau di atas tadi contoh untuk ilah yang menyelisihi nas. Nah, ada pun contoh untuk ilah yang menyelisihi ijma', qiyasu salatil musafiri ala saumi. Pengkiasan salat salatnya musafir terhadap saum, puasa. Fi adamil wujubi bi jami'is safar. Yakni dengan berfatwa tidak ada kewajiban salat untuk seluruh safar. Oh, bi jami'is safar, ini bisa juga dibilang karena terhubung dengan safar ataupun terkoneksi dengan safar. Ya, kan kita tahu bahwa tidak wajib puasa ya bagi orang yang musafir. Nah, kemudian kita kiaskan salat. Ya, salatnya si musafir ini dengan puasanya si musafir. Jadi, qiyasu salatil musafir ala shaumil musafir. Ya, ini kita mengkiaskan salatnya si musafir atas puasanya si musafir. Ya, ini pengkiasan dalam hal apa? Dalam hal fi adamil wujubi, tidak adanya kewajiban salat. Seperti tidak adanya kewajiban puasa bagi orang yang bersafar. Ya, makanya dikatakan bijami'is safar, dengan koneksi safar. Ya, bijami'is safar. Jadi illahnya adalah illatul jami'ahnya adalah as-safar. Ya, illatul jami'ahnya, illah yang menghimpun fara' dengan asalnya adalah as-safar. Ya, makanya bijami'is safar, dengan terkoneksinya melalui safar begitu. Maksudnya terkoneksinya ketidakadaan apa peniadaan wajib tadi, ya peniadaan kewajiban salat tadi itu dengan terkoneksi safar. Maksudnya adalah ilahnya safar. Lima fihi minal masyaqqah. Menurut antum ini bijami'is safar apakah seluruh safar atau jami ini maksudnya adalah yang menghimpun, yang mengkoneksikan farak dengan ya, asal. Contohnya itu jami. Apa? Terkoneksi. Terkoneksi. Terkumpul dalam iya, ya seperti ailatul jami'ah yang kita pahami sebelumnya begitu ya. Di jami'is safar bukan maksudnya seluruh safar ya. Di seluruh safar bukan begitu ya. Karena di sini kemudian datang penjelasan lagi lima fihi minal masyaqqah. Jadi memang keduanya kan memiliki masyaqqah. Iya, maksudnya berarti ailahnya bukan oh bisa juga ya. Ya, baik. Lima fihi minal masyaqqah. Kenapa? Karena padanya terdapat masyaqqah. Ya, terdapat kerumitan ataupun keribetan atau kesusahan. Fakama jaza lil musafiri tarkus siyami fis safari. Sebagaimana bolehnya si musafir itu meninggalkan puasa di dalam safarnya. Tsumma yaqdihi, kemudian dia mengqadanya di hari yang lain. Fa innahu maka yajuzu lahu tarkus salati, boleh juga bagi dia untuk meninggalkan salat. Tsumma yaqdihi ba'da safar, kemudian dia mengqadanya setelah pulang dari safar. Illa anna hadha mukhalifun lil ijma'i. Memang qiyas ini pas sekali kena. Ada illah yang menghimpunnya, ada illah yang mengkoneksikannya. Ada illatun jami'ah di sana. Hanya saja ini mukhalifun lil ijma'i fi wujubiha 'alal musafir. Di mana ulama sepakat bahwa wajibnya salat bagi orang yang bersafar. Enggak boleh diqada. Jadi kewajibannya tetap tidak gugur. Iya, tetap wajib. Nah, ini juga dari sini juga kita makin tahu bahwa pentingnya ijma'. Ya, tinggal pertanyaan saya, bolehkah kita menyelisih ijma', itu yang belum tahu. Ya, saya belum punya jawabannya. Ini kemarin ditanya, enggak. Iya, itulah enggak ada jawaban. Kayaknya enggak paham sama pertanyaan saya. Ya, yang dibahas malah yang lain-lain. Kan gitu. Nah, bolehkah kita menyelisih ijma'? Ini pentingnya ijma'. Kan gitu. Karena ijma' jadi dalil bagi ulama. Di kacamata ulama, ijma' itu adalah dalil. Tinggal masalahnya, bolehkah kita menyelisih ijma'? Nah, demikian. Ya, masalahnya kita lihat banyak juga kenyataannya. Ya, sebahagian ahlul ilm itu menyelisihi ijma. Kenapa kita bilang menyelisihi? Ya, karena memang dia sudah bukan di masanya, kan gitu. Wallahu a'lam. Itu perlu kita kaji. Bi khilafi siyam, ya, dan tentunya hal ini berbeda dengan siyam, ya, puasa. Intinya kita kiaskan sholat dengan puasa bagi orang yang bersafar itu menyelisihi ijma, walau illah kiasnya kena. Ya, walau illa kiasnya kena. Tapi apa? Ada satu syarat yang tidak terpenuhi, yaitu alla tukhalifa nassan au ijma'an. Ya, karena memang kalau misalkan ijma' enggak kita jadikan dalil, orang bisa berkreasi. Sebagai contoh, saya bisa bilang bahwa Al-Qur'an makhluk. Kalau kita enggak mengakui ijma'. Kenapa? Enggak ada hadis yang apa enggak ada nas secara sharih yang menyatakan Al-Qur'an bukan makhluk. Enggak ada nas yang secara sharih menyatakan Al-Qur'an bukan makhluk. Tapi karena ijma' mengatakan bahwa Al-Qur'an ghairu makhluk, ya maka kita enggak bisa menyelisihinya. Wallahu a'lam. Jadi itu pertanyaan besar saya, apakah bisa menyelisih ijma'? Nah, demikian. Yang ketiga, antakuna, ini syarat-syarat illah yang ketiga, ya. Antakuna muttaridatan, ya, antakuna muttaridatan fi ma'dulatiha. An takuna muttaridatan fi ma'lulatiha, an takuna mustamirratan fi ma'lulatiha. Ya. Jadi mesti istimrar. Ya, illahnya mesti istimrar di ma'lulnya. Bihaitsu la yalhiquha naqdun. Dengan ketentuan illah yang naqad, ya, ataupun illah yang mutanaqidah, kan, illah yang memutus itu tidak bisa dianggap la yalhiquha naqdun, la lafdan wala ma'nan, baik secara lafaz maupun secara makna. Jadi illahnya itu harus istimrar, harus terus menerus, tidak bisa terputus. Naqdun batal, iya, ya, lawannya muttaridah lah, lawannya muttaridah. Istimrar, mustamirrah. Jadi mustamirrah nyambung terus, ya, illahnya nyambung terus, sementara kalau naqad illahnya putus. Jadi bihaitsu la yalhiquha naqdun. Sehingga pemutusan itu tidak bisa dianggap kepada illah. Ya, pemutusan tidak dapat dikategorikan illah, bihaitsu la yalhiquha naqdun. Naqad tidak terkategori illah. Baik naqad secara lafaz maupun naqad secara makna. Apa itu naqad secara lafaz dan secara makna? Yaitu nanti diterangkan oleh muallif di sini. Fa in lahiqaha naqdun lafdan aw ma'nan lam yu'tadda biha. Ya, maka pemahamannya jika naqad lahiq di dalamnya, ya, mengiringinya. Ya, jika naqad mengiringinya baik secara makna ataupun secara lafaz, maka tidak dianggap illah. Lam yu'tadda biha, ya, tidak dianggap illah, sehingga illahnya harus istimrar. Lam yu'tadda tidak dianggap. Iya, lam yu'tadda biha tidak dianggap, ya, tidak dihitung illah. Jika naqad mengiringinya. Jadi mesti terus menerus ya, mesti mustamirra, istimrar. Wa intiqaduha lafdan, dan terputusnya dia secara lafaz, bi an tasdiqa, bi an tas, bi an tusaddiqa al awsafa. Bentar ya, ini majhul atau ma'lum? Kayaknya dibaca majhul aja, al awsafu ya. Enggak, itu kan ada, bisa juga bi anna, iya tasad, ya bi anna, ya bi anna tasadduqil, ya tasadduqil awsafil mu'abbari, ya mu'abbara, ya bi anna, bi anna tasadduqa, ya bi anna tasadduqal awsafil mu'abbara biha anil illati fi surati, fi suratin minas suwari wala yujadul hakam. Jadi intiqad lafzan, ya intiqaduha lafzan, di mana apa namanya, sifat-sifat tersebut ya, sifat-sifat yang di apa namanya, dianggap sebagai illah ya, sifat-sifat yang dinyatakan sebagai illah itu benar adanya ya, maksudnya tusaddaq ya, dibenarkan, anil illah fi suratin minas suwar ya, tentang illah dari satu bentuk ya, dari suatu bentuk fi suratin minas suwar, dari suatu bentuk, wala yujadul hukum, dan tidak didapati hukumnya. Nah ini namanya intiqadul lafzan. Jadi illah itu harus mustamirrah. Jika illah itu tidak mustamirrah, ya maka enggak bisa dikatakan illah. Artinya saat ada illah harus ada hukum. Enggak bisa putus. Jadi iskar ada di nabid, kan begitu. Namun hukumnya tidak ada, ya enggak bisa. Kalau udah ada iskar, ada apa, maka ada haram, kan begitu. Kalau sudah ada tu'am, maka ada riba. Kan demikian. Tu'am. Bahan pokok. Kalau sudah ada tu'am, maka ada riba. Kan begitu. Nah, jadi itulah illah. Nah, jika illahnya ini tidak mustamirrah, artinya saat ada illah tapi tidak ada hukum, maka berarti ini tidak bisa dikategorikan illah. Berarti salah. Salah rukun kias kita. Nah, begitu. Wadih kira-kira. Yang tadi. Wa intiqaduha lafzan. Bi anna atau bi anna? Oh, bacanya ya. Kalau bi anna, kembali kok kayaknya tidak dapat. Oh iya, benar ya. Jadi berarti dibaca majhul ya, bi antu saddaqu, bi antu saddaqul awsafu. Begitu. Itu tasaddaqnya. Ya, apa ya, bi an wa intiqaduha lafzan bi antu saddaqul awsaf. Kalau dibaca maklum berarti fa'ilnya dhamir mustatir. Tasdukun. Benar. Bi antasduqul awsafu. Berarti fa'ilnya al-awsaf. Jamak dari sifat. Iya, jamak dari sifat. Jadi bi antasduqul awsaf. Cuma yang saya bingungnya, kenapa fi'ilnya pakai tasduku lalu na'atnya justru pakai al-mu'abbar? Seharusnya kan al-mu'abbara. Karena fi'il mudhari'nya aja pakai huruf mudhari' ta. Tapi kenapa al-mu'abbarnya justru pakai? Kok tidak ada marbutahnya? Kok enggak ada marbutahnya? Ini yang bingung tadi, makanya saya setuju ini kalau dibaca isim masdar. Jadi na'atnya man'utnya tasadduq. Ini ma'at man'ut dari cuma khabarnya enggak dapat ya. Iya benar. Mu'abbar tadi? Yang ditakbir. Maksudnya yang dinyatakan, yang dianggap. Jadi sifat-sifat yang dianggap sebagai illah. Jadi kita membenarkan sifat-sifat yang dianggap sebagai illah ya, tentang illah yang berada di suatu bentuk. Ya, fi suratin minas suwar. wala yujadul hukum, tapi tidak didapati hukum. Nah, maka ini namanya intiqadul lafdhan. Ya, intiqadu al intiqadu apa intiqadul illah lafdhan. Ini disebut dengan intiqadul illah lafdhan. Yani sifatnya kita dapati, ya, terurai, tapi hukumnya tidak. Jadi ya saat ada sifat, ya saat ada illah, ada hukum. Nah, tapi kalau misalkan ada illah namun tidak ada hukum, berarti illah ini enggak bisa dijadikan illah, begitu loh. Ya tinggal bacaannya nih. Ya. Bacaannya bi antasaddaqa atau bi antusaddiqa. Tafa'ala yusaddaqa yusaddiqu, berarti tusaddaqa ataupun tusaddiqa. Saddaqa yusaddiqu tusaddaq. Dimajukan ya. Tusaddaqa al-awsafu. Nah, cuma al-mu'abbar kenapa enggak pakai ta' marbutah? Ya apakah ujung-ujungnya kita harus bilang ini sabakul lisan, ya wallahu alam. Ya tapi bisa juga ya, atau ya simpelnya kita katakan ajalah sabakul lisan. Ya seharusnya bi antusaddaqal aus bi antusaddaqal awsafu al mu'abbaratu biha. Ya gitu. Kalau malum? Gimana? Saddaqa yusaddiqu tusaddiq. Atau al mu'abbar ini nafulni. Na'at sababi ya. Nah, sababi kan memang enggak harus mengikuti apa namanya? Man'utnya kan gitu ya. Tentang nau'nya, tentang jenisnya. Karena memang yang dinyatakan sifat-sifat yang dinyatakan sebagai sifat. Ya, bisa jadi ha ini yang kembali ke ala awsaf. Jadi sifat-sifat yang dia dinyatakan ya, al-mu'abbar biha ya, jadi yang dinyatakan dengannya ya, dengan sifat-sifat tersebut anil illah sebagai tentang illah fi suratin minas suwar ya, yang terdapat pada suatu bentuk. Ya, bingung bacanya memang bi antusaddaqu atau bi antusaddiqal awsaf. Gimana nih bacanya? Betul. Ya bisa juga ya. Biantusaddaqa ya, ya benar. Biantusaddaqal awsafal mu'abbara biha anil illati fi surati suwari wala yujadul hukum. Mungkin solusi yang paling bisa kita kompromikan al mu'abbar ya dinyatakan sebagai na'at sababi. Tapi kalau na'at sababi itu harus ada ma'mulnya. Ini yang saya bingung ma'mulnya mana? Apakah bisa kita bilang ma'mulnya adalah syibhul jumlah biha? Ya itulah paling solusinya, karena seperti yang kita tahu juga naibul fa'il itu bisa berupa syibhul jumlah. Ya paling-paling begitulah ya. Ya kalau memang dia ini na'at sababi, ya itulah komprominya. Saya pikir memang bi antusaddiqal awsafa, engkau membenarkan sifat-sifat yang dinyatakan sebagai sifat-sifat tersebut dari sebuah dari illah yang apa untuk rukun qiyas fi suratin minas suwar, tapi tidak didapati hukumnya, yang berarti ini tidak bisa, karena syarat bagi illah itu adalah antakuna mutfaridatan. Ya, antakuna mutfaridatan. Jadi ini enggak bisa. Kenapa? Lahiq biha naqdun. Ya, apa lahiqun apa lahiqahu lahiqaha naqdun. Ya. Lahiqaha naqdun, pembatal. Ya. Jadi ada pembatal yang mengiringinya. Ada pembatal yang mengiringinya. Nah, karena ada pembatal yang mengiringinya, maka tidak bisa dinyatakan sebagai illah. Nah, pembatal ini ada dua. Ada yang lafdhon, ada yang makna. Nah, yang lafdhon itu definisinya bi antusaddiqal awsafal mu'abbara biha an illah fi suratin minas suwar wala yujadul hukum. Ini disebut dengan intiqadul illah lafdhon. Contoh, وذلك كما يقال في تعليل إلحاق القتل بمثقل بالقتل بمحدد بالقصاص إنه قتل عمد عدوان فيجب القصاص به كالقتل بالمحدد. Contoh dari hal tersebut, sebagaimana dikatakan tentang ta'lil ataupun penguraian i'lal yang mengkategorikan pembunuhan dengan benda tumpul terhadap pembunuhan dengan benda tajam bil qisas, dengan qisas. Jadi baik pembunuhan dengan benda tumpul itu juga berlaku qisas, karena dikategorikan sebagai pembunuhan dengan apa, dianggap juga sebagai pembunuhan dengan benda tajam. Jadi diilhakkanlah qisas. Ya innahu qatrun amdun udwalun. Sesungguhnya dia adalah pembunuhan berencana, ya, sengaja gitu ya, pembunuhan berencana lagi penyerangan. Jadi pembunuhan berencana lagi ya penyergapan gitu, penyerangan. Fa yajibul qisas bihi kal qatli bil muhaddad. Maka wajib qisas padanya seperti pembunuhan dengan benda tajam. Innahu qatlun amdun udwan. Fayantaqidu dhalika, tapi ini batal ya. Fayantaqidu dhalika biqatlil walid waladahu. Seorang tua membunuh anaknya. Fa innahu la yajibu bihi qisas. Ya, fa innahu la yajibu bihi qisas. Fa innahu qatlun amdun udwan. Memang dia itu illah, apa namanya, terdapat illah qatlun amdun udwan. Pembunuhan berencana lagi penyergapan ataupun penyerangan. Wa ma'a dzalika lam yajib bihil qisas. Bersamaan dengan itu tidak diwajibkan padanya qisas. Faqad wujidat al-illah, padahal illah didapati. Wa takhluful hukm. Tapi wa tukhallifu al-hukma. Tapi illahnya meninggalkan hukum. Mimma yadullu ala adami ulliyatiha. Apa ulliyah ini bacanya? Mimma yadullu ala adami ulliyatiha. Jadi kita skip dulu ya, mimma yadullu ala adami. Nah, dari sini kita tahu bahwa illah qatru amdun udwan ini enggak bisa dijadikan illah. Ya, qatrun amdun udwan ini tidak bisa dijadikan illah. Kenapa? Ya karena faktanya ketika illah ini ada pada pembunuhan orang tua terhadap anak, hukumnya enggak berlaku. Berarti ini enggak bisa dijadikan illah. Kenapa? Intiqad dia. Ya, lahiqaha naqdun. Ya, ada naqd yang mengiringinya. Sehingga ini qatlun amdun udwan tidak bisa kita jadikan sebuah illah. Karena illah itu ya, ketentuannya harus istimrar. Ada illah, ada hukum. Kalau memang ini illah, maka mau pembunuhan orang tua terhadap anak sekalipun ya harus qisas begitu. Nah, demikian. Yang artinya berarti qatlun amdun udwan itu enggak bisa kita jadikan illah. Di dalam rukun qiyas. Paham kira-kira. Tapi jika illah ini bukan untuk ilhak, ya enggak ada masalah, kan gitu. Wabi. Nah, kemudian mimma yadullu ala adami ini undiyatiha bacanya. Atau iya betul, iya lot lot yang kecil pada atap kamar loteng bisa kamar nggak nyambung, tapi bacanya ini ulia itu nggak nyambung artinya. Apa nih maknanya? Mimma yadullu ala adami illah, ya kayaknya ya kelebihan ya, mimma yadullu ala adami illatiha. Iya, bukan ulliyah ini ya, illah ini ya. Mimma yadullu ala adami illatiha, ya. Jadi sesuatu yang tidak menunjukkan atas ketidakadaan illatnya. Ya, ini kemungkinan illah ya. Wallahu alam, apakah memang ulliyah? Apa mungkin salah cetak ya? Perlu kita cari lagi nih. Ya, kita skip aja dulu ya, nanti insyaallah kita cari lagi tentang makna apakah ini illah atau ulliyah. Yang jelasnya ini apa namanya, illahnya lahiqaha naqdun, ya, lahiqaha naqdun ini mengiringinya pembatal ataupun pemutus, sehingga illahnya tidak bisa disifati dengan mutarida ataupun mustamirrah. Jadi illahnya harus istimrar. Saat ada illah ada hukum. Nah, kalau misalkan di satu keadaan illahnya ada tapi hukumnya enggak ada, berarti illah ini enggak bisa kita nyatakan sebagai illah. Dan ini enggak bisa kita ungkapkan lagi. Ya, tidak dapat kita ungkapkan lagi sebagai illah. Kenapa? Karena ada di satu kasus justru ketika illah itu ada, hukumnya enggak ada. Berarti enggak bisa kita jadikan illah. kan begitu. Jadi illah itu harus istimrar. Kalau enggak bisa istimrar, berarti enggak bisa kita jadikan illah. Ya, kalau enggak bisa istimrar, berarti illahnya fasid. Nah, demikian. Wallahu alam. Wa intiqaduha ma'nan. Adapun definisi naqad secara secara makna, bi ayyu jadal ma'nal mu'allal bihi fi suratin bidunil hukm. Bidunil hukm. Yani didapati makna mu'allalnya, ya, makna yang ditaklil ya, dengannya pada suatu bentuk fi suratin tanpa hukum. Nah, ini maka secara makna. Adapun kalau secara lafaz seperti yang di atas, ya ini secara makna, di mana maknanya didapati ya, tapi juga tanpa hukum ya. Intinya naqadnya adalah hukum ya, tidak adanya hukum. Ya, naqadnya adalah ghairu wujudil hukum. Ya, kan begitu. Itu naqadnya, pembatal apa pemutusnya. Wa dzalika ka yuqal, ya contoh untuk masalah illah ma'nan, ngapa naqad ma'nan? Ka yaqula, ka yuqal fi ta'dil wujubiz zakah fil mawashi. Fil mawashi, mawashi perabotan ya, bukan mawashi benda-benda berharga ya, ya benda-benda berharga kayak, oh bukan ternak ya, mawashin ternak, baik ternakan. Jadi wujub zakat fil mawashi, jadi wajibnya zakat pada ternakan ya, pada ternak-ternak, ya. Bukan peternaknya tapi ya, ya peternakan atau pokoknya ternaknya kan gitu. Jadi dikatakan demikian ya. Jadi dikatakan pengeluaran ataupun penyebutan illah ataupun mengeluarkan illah wajibnya zakat pada ternak. Innaha innama, kok innaha innama ya? Enggak boleh maksud. Seharusnya beginilah, innama hiya wujibat fiha, ya kan gitu ya. Semestinya begitu ya. Innama hiya wujibat fiha az-zakatu. Fiha wujibat fiha az-zakatu. Semestinya begitu. Ini kok innaha innama? Aduh, enggak tahu saya. Coba lantum cari ya, apakah memang ada di dalam bahasa, saya belum pernah dapat pelajaran kayak gini. Apa maksudnya memang bisa begini innaha innama gitu. Ya innaha innama. Bisa ya? Innaha innama wujibat. Karena inna itu hanya bisa terletak di awal jumlah ya. Kok bisa ada di dalam jumlah ini innama ini? Kan gitu. Paham enggak kira-kira? Kan biasanya kan ya inna itu kan terletak di awal jumlah. Enggak tahu saya. Seharusnya ya kalau menurut saya ini innama hiya wujibat fiha az-zakatu li daf'i hajatil faqir. Ya. Jadi li daf'i hajatil fakir fatasihu bil qimati kama tasihu bil ain. Hanya saja bahwasannya diwajibkannya zakat padanya ya, pada al mawashi adalah untuk mengatasi kebutuhan orang fakir, orang miskin kan gitu. Lidafi hajatil fakiri fatasihu bil qimah, maka sah menggunakan harga ya, menggunakan hargalah kama tasihu bil ain, sebagaimana sah menggunakan bendanya itu sendiri ataupun kambingnya atau lembunya itu sendiri kan begitu. Jadi boleh juga dengan harga ya, patokan persentasi harga ataupun dengan kambingnya. Nah, fayuqal, lalu dikatakan hadhil illah mawjuda fil jawahir. Illah ini, yani lidaf ihajatil faqir. Ya, illah lidaf ihajatil faqir itu mawjuda fil jawahir. Kita dapati pada benda-benda berharga. Kalmasi, seperti intan ataupun permata. Ya, intan atau permata ini, ya coba nanti dilihat di kamus. Padahal wala zakata fiha. Padahal enggak ada zakat pada intan dan permata. Faqad wujudul illah, namun illahnya didapati. Wa hiya daf'u hajatil faqir wa lam yujad hukum, tapi hukumnya enggak ada. Illahnya ada di intan. Illah itu ada di intan, tapi hukumnya enggak ada di intan. وهذا دليل على بطلانها. Ini merupakan bukti atas batilnya illah tersebut. Artinya kita enggak boleh ungkapkan illah ini. Kenapa? Karena illah ini enggak istimrar. Illah apa? Illah daf'u hajatil faqir. Jadi kita enggak bisa katakan ketika kita ingin menta'lil, ya, ketika kita ingin menta'lil wujubiz zakah fil mawashi adalah daf'i hajatil faqir, maka ini enggak bisa. Kenapa? Karena nanti ada di benda-benda lain yang dia juga punya illah yang serupa, yaitu daf'u hajatil faqir, namun justru hukumnya enggak, hukumnya enggak jatuh. Jadi kita punya intan, di mana hukumnya tidak jatuh zakat. Ya seharusnya ketika ada illah, ada hukum. Nah maka ini disebut dengan illah yang lahiqaha naqdun, di mana tidak memenuhi syarat, karena syarat illah antakuna mutmaridah. Mafhum kira-kira? Wabih. Di setiap keadaan ini. Iya, mutmaridah. Jadi kalau ada illah harus ada hukum. Jadi kalau sudah kita nyatakan itulah illah sebuah hukum, maka artinya setiap ada illah pada benda yang lain, hukum itu harus ngikut. Ya, di mana apa? Iya, di mana la tuqallifal hukma. Illahnya itu tidak boleh meninggalkan hukumnya. Illahnya itu harus terus ngebawa hukumnya. Ya. Istimrar, mustamirrah. La tuqallifal hukma. Jadi illahnya tidak boleh meninggalkan hukumnya. Hukumnya ketinggalan. La tuqallifal hukma. Ini yang dimaksud dengan muttaridah. Ya, antakunal illah muttaridatan. Hendaklah illahnya itu muttaridatan. Dan yang dimaksud dengan muttaridatan ataupun yang dimaksud dengan istimrar adalah bahwa ada illah, ada hukum. Ya, ada illah, ada hukum. Di mana tidak boleh ada naqad yang mengiringinya. Ya, tidak boleh ada naqad yang mengiringinya. Jadi kalau misalkan pada sebuah illah itu ada naqad yang mengiringinya, artinya apa? Saat illah ada tapi hukumnya enggak ada, berarti ini enggak bisa kita nyatakan sebagai illah. Kita mendapatkan sebuah asal, ya, kita mendapati sebuah asal, lalu kita urai illahnya, ya, kita ta'lil, kita urai illahnya. Oh, illah kenapa ini wajib atau illah kenapa ini haram adalah ini. Kemudian illah yang kita urai tadi kita dapati pada sebuah benda, benda yang lain, tapi hukumnya tidak jatuh, maka berarti illah kita salah, ta'lil kita salah. Nah begitu, ta'lil kita tidak benar. Jadi harus mengkiaskan yang ada hukumnya. Artinya apa? Illahnya itu harus istimror. Kalau illahnya tidak bisa istimror, berarti salah satu bentuk tidak istimrornya, umpama kita mengurai sebuah illah, ya kan gitu. Kita mengurai sebuah illah pada asal, tapi ada nas yang menyatakan bahwa ini hukumnya tidak jatuh, kan gitu. Nah, atau ya misalnya seperti intan tadi, di mana nas menyatakan intan tidak keluar zakat, kan gitu ya? Intan tidak keluar zakatnya, kan begitu. Nah, jadi berarti illah kita salah, begitu. Jadi penulis ini pengen ngasih tahu aja, jadi hajatil fakir itu nggak bisa dijadikan illah. Betul, iya. Nah, ini daf'u hajatil fakir, ini namanya illah, ini namanya naqdul illah ma'nan. Adapun kalau naqdul illah lafdhon seperti contoh di atas tadi. Jadi naqdul illah itu terbagi kepada dua, lafdhon atau ma'nan. Ya walaupun kita enggak paham terhadap istilah, mungkin kurang paham terhadap istilah naqdun lafdan ataupun naqdun maknan, tapi yang penting kita pahami jika ada pemutus pada illah tersebut, maka berarti batal ketentuannya. Ya. Lam yu'tadda biha. Ya. Tidak bisa dianggap sebagai illah. Kenapa? Karena ketentuan illah muttaridatan. Saat ada illah harus ada hukum. Ya, kalau hukum, ternyata kalau illah itu didapati pada sebuah benda, tapi hukumnya nggak ada, ya mungkin ya, kira-kira gara-gara hukum itu tidak ada, sebab ada nas yang menerangkan bahwa tidak jatuh zakat. Berarti illah yang kita uraikan pada ternak, binatang ternak, berarti salah, gitu loh. Jadi, di dalam menta'lil, kita harus jeli juga, gitu, di dalam menguraikan illah. Ya, jadi kan kita dapati sebuah asal. Nah, kemudian asal ini ingin kita uraikan illahnya, kenapa hukumnya harus dikeluarkan zakat, atau kenapa hukumnya wajib, atau kenapa hukumnya haram, atau sebagainya. Kita keluarkanlah illahnya, kita uraikanlah illahnya. Namun ternyata illah ini ada pada benda lain, ada pada perkara lain, tapi hukumnya enggak jatuh, berarti penguraian illah kita salah. Karena ketentuan illah harus muttaridatan. Wallahu a'lam. Yang dikatakan sehingga yang kias illah, la yahsunu aklan takhallufuha, takhallufuhu anha. Yang kemarin La yahsunu di yang mana itu lupa saya. Qiyasul illah. Qiyasul wa huwa al-qiyasul ladzi tudzkaru fihi illa sarahatan wa takunu dalatan 'ala al-hukm wa ma'rifat wa ma'rifatan lahu bihaitsu la yahsunu aqlan takhallufuhu anha. Oh, bukan, bukan. Kalau ini maksudnya bihaitsu la yahsunu aqlan takhallufuhu anha, di mana secara akal, ya secara akal meninggalkan hukum darinya, ya meninggalkan hukum ataupun maksudnya meniadakan illah darinya itu mustahil, gitu. La yahsun, mustahil. Nah, demikian itu maksudnya. Bihaitsu la yahsunu aqlan takhallufuhu takhallufu anha. Iya, itu beda. Jadi mustahil, maksudnya begini. Saat illah ada, ya saat illah, ya, ya nyambung juga sih. Saat illah ada, maka mustahil hukumnya ketinggalan. Maka hukumnya harus nih, harus ikut. Nah, jika hukumnya ketinggalan, berarti illah kita enggak benar, gitu loh. Iya, benar-benar. Cocok juga. Iya, tepat. Bihaitsu la yahsunu aqlan takhallufuhu anha. Iya, tepat itu. Nyambung lah, maksudnya sinkron pembahasannya. Iya, sinkron. Masyaallah, barakallahu fiik. Ya, sedikit lagi lah ya, biar kita selesaikan. Syaratul hukum. Ya, syarat hukum. Ya, jadi syarat illah sudah kita bahas, kemudian di sini penulis pun mengutarakan syaratul hukum. Wa min ahammi syurutil hukum. Nah, dari sini kita juga tahu bahwa syarat hukum sebenarnya juga ada banyak, tapi di antara terpenting yang ataupun yang paling di antara yang paling penting dari syarat-syarat hukum, ayyakuna kal illah fin nafyi wal itsbati. Fa yujadu in wujidat wa yuntafa wa yantafi in intafat. Apa itu? Seperti illah, yakunu kal illah fin nafyi wal itsbati. Yakunu kal illah fin nafyi wal itsbati. Di dalam peniadaan, di dalam penetapan. Ya. Jadi seperti illah, ya, jadi syaratnya hukum itu seperti illah di dalam peniadaan dan penetapan. Maksudnya, kalau ada hukum berarti illah ada. Kalau ada, kalau tidak ada hukum berarti illah tidak ada. Itulah ketentuan hukum, syarat hukum. Dengan kata lain, kalau illah ada, hukum harus ada. Kalau illah enggak ada, hukum juga tidak ada. Jadi hukum itu muncul saat illah ada. Hukum tidak ada saat illah. Makanya oleh karena itu khamar yang pembahasan kita kemarin, khamarnya menjadi cuka, hukumnya pun hilang. Kenapa? Karena illahnya hilang. Paham? Ya, ini karena syarat hukum. Syarat hukum, hukum itu ada saat illah ada, dan hukum itu tidak ada saat illah tidak ada. Ya, wa yantafi in intafat. Fa yujadu in wujidat. Ada hukum saat illah ada. Tidak ada hukum saat illah tidak ada. Mafhum? Karena enggak mungkin ada hilang enggak ada hukum ya. Betul. Baik, oleh karena itu juga makanya ayyakuna kal illah fil nafyi wal itsbati. Wallahu a'lam. Ya, seperti kasus kebetulan ya kemarin ya, kasus khamrah kita yang baru kita bahas, di mana saat khamar itu menjadi cuka ya, dengan sendirinya, maka hukum pun hilang, hukum keharamannya. Kenapa? Karena illahnya hilang. Iya. Nah, demikian wallahu a'lam bissawab. Wa mal illah, kemudian di sini ada catatan ya ataupun himbauan. Adapun illah itu fahiyal wasfu adh-dhahirul mundhabit al-mu'arraf lil hukm. Au ya, maksud yang dimaksud dengan al-wasfu adh-dhahirul mundhabit, sifat jelas lagi mundhabit ya, lagi dhabit ya, lagi pasti gitu atau tertetapkan ya. Jadi al-wasfu adh-dhahirul mundhabit yang dimaksud itu adalah apa? Bahwa illah itu ma yalzamu min wujudihi al-wujudi wa min adamihi al-adam. Ya, sama dengan sabab. Jadi illah adalah as-sabab. Ya. Ya, jadi al-wasfu adh-dhahirul mundhabit untuk mengetahui apa? Al-mu'arraf lil hukum. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan al-wasfu adh-dhahirul mundhabit au ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adam. Jadi sesuatu ya, jadi illah itu adalah sesuatu yang melazimkan ketidakadaan yang melazimkan ada dari ketidakadaannya. Ya, melazimkan ada dari ketidakadaannya dan melazimkan tidak ada dari ketidakadaannya. Enggak ada dia, enggak ada. Iya, enggak ada dia, enggak ada. Ada dia, enggak. Maka enggak ada. Ada dia, tidak ada. Iya. Enggak ada dia, enggak ada. Iya lah, ada dia, ada. Enggak ada dia, enggak ada. Itu illah, itulah sabab. Ya, ini enggak ada dia, enggak ada hukum. Betul. Iya, tepat. Jadi harus apa? Al-wasfu adh-dhahirul mundhabit. Itulah illah. Jadi illah wa ammal illah, nah, dan adapun illah itu ya berdasarkan penjelasan yang telah lalu, maka kesimpulannya adapun illah itu hiya al-wasfu dhahirul munbabit, sebuah sifat yang jelas lagi munbabit. Apa maksudnya sifat yang jelas lagi munbabit? Ma yalzamu min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Wa dzalika kal iskar. Fa innahu haitsu wujida dullana ala wujud at-tahrim. Maka sesungguhnya di mana dia itu didapati, ya. Fa innahu haitsu wujida, jadi di mana dia itu didapati ataupun ketika dia ada, ya fa innahu haitsu wujida, ketika dia ada, dullana ala wujud at-tahrim, membuktikan kepada kita ataupun menunjukkan kepada kita, ya menunjukkan kepada kita atas adanya tahrim, pengharaman. Wa arafna bihi, dan kita pun mengetahui dari itu. Wa huwa yalzimu min wujudihi wujud at-tahrim. Wa yalzimu wa yalzamu ya, afwan. Salah baca saya. Lazima yalzamu. Wa yalzamu min adamihi adamut tahrim. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.